Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang kami muliakan dan kami cintai para habaib zurriyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah berkat keberadaan beliau-beliau di tengah-tengah kita, mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan yang kami cintai para alim, para asatir, para kiai, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan keberadaan beliau-beliau masyarakat kita akan selalu mengenal Islam dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini alhamdulillah kita dengan taufik Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kaki berkumpul di pondok yang insyaallah penuh dengan barakah ini untuk mengikuti peringatan haul guru kami yang mulia Al Habib Hasan Ibnu Al Habib Ahmad Baharun. Mudah-mudahan niat dan langkah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Al Habib Hasan Baharun insyaallah. Beliau, kalau kita baca dalam manaqibnya, dalam sejarah hidup beliau, hampir separuhnya itu adalah cerita tentang Kalimantan Barat. Madura kebagian sedikit, paling-paling hanya mukaddimahnya. Al Habib Hasan lahir di Sumeneb, Madura. Itu saja. Selebihnya kebanyakannya cerita di Pontianak. Mungkin masih ada beberapa dari para bapak, para ibu yang dulu sempat hidup menemani beliau di Pontianak ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami lancang untuk bercerita tentang Abuya Al Habib Hasan Baharun seperti yang kami ketahui. Jadi kami kemari bukan untuk berceramah sebenarnya, tetapi untuk memberikan atas nama asatidah, untuk memberikan dukungan kepada Al-Ustaz Yahya, karena beliau dengan niatnya yang tulus sebagai bakti kepada guru, beliau telah minta izin kepada guru kami Al Habib Zain Baharun untuk melaksanakan haul ini secara rutin setiap tahun, dan alhamdulillah guru kami memberi izin. Dan ketika kami minta izin untuk ke Pontianak, beliau juga kasih izin. Alhamdulillahi ala dzalik. Beliau salah satu dari sekian banyak habaib zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di Indonesia ini. Kita ini sebenarnya telah diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana negeri kita Jawa, Madura, Kalimantan penuh dengan darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tidak hidup di zaman Nabi, Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik pewaris secara nasab atau pewaris secara ilmu. Itu harus kita syukuri, ma'asyiral muslimin. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga berkat beliau-beliau itu negeri kita aman, negeri kita tenteram. Akhir-akhir ini kalau kita baca medsos, ada beberapa tulisan yang intinya berusaha menjauhkan kita dari ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengadu domba antara habaib dengan ulama. Ini harus kita waspadai, dan jangan sekali-kali kita menelannya tanpa kita pikirkan akibatnya. Sekian lama, sekian ratus tahun, alhamdulillah kita punya nenek moyang, kita punya kiai-kiai sepuh menganjurkan kita untuk hormat kepada dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkat mereka lah kita kenal habaib, dan kita menghormati habaib. Tapi sayang belakangan ini ada beberapa orang yang menyebut dirinya cendekiawan, belajar ilmu ke luar negeri, tetapi kemudian datang ke Indonesia menyebarkan fitnah dan pecah belah di antara ulama dan habaib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Katakan wahai Rasulullah, ini ayat yang kita baca setiap saat, dan ini ayat akan abadi selamanya, sama dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang tidak akan pernah bisa dirubah oleh siapapun. Qul, katakan wahai Rasulullah, la as'alukum alaihi ajra. Kami tidak meminta balasan dari kalian atas jerih payah saya, kata Nabi. Tahu jerih payah Nabi? Beliau demi agama ini disiksa oleh kaumnya. Demi ajaran ini beliau dilempar batu oleh kaumnya. Demi agama ini beliau harus berperang melawan orang-orang kafir. Luar biasa, kita tidak akan bisa menceritakan satu demi satu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua itu ditujukan untuk kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan umat Islam agar selamat di dunia dan di akhirat. Toh begitu beliau mengatakan dalam Al-Quran seperti perintah Allah, saya tidak minta balasan dari kalian kecuali satu saja, al-mawaddata fil qurba, cinta kamu kepada anak cucuku. Itu saja yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya, supaya kita umatnya ini dekat dengan ahlul bait, ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, kita kenal Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama. Dan beliau adalah menurut ijtihad ulama ahli sunnah wal jamaah afdalus sahaba ba'da Rasulullah. Beliau adalah yang Nabi bersabda tentang beliau mengatakan, law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil umma la rajaha imanu Abi Bakar. Atau kama qala Rasulullah, andaikan iman Abu Bakar, iman seorang Abu Bakar As-Siddiq ditimbang di kanan iman Abu Bakar, di kiri iman seluruh umat ini dari zaman sahabat sampai akhir kiamat, pasti iman Abu Bakar lebih berat. Kita sulit membayangkan bagaimana iman beliau, bagaimana cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi. Tapi ada satu contoh, Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggal itu diketahui di dadanya gosong. Kata orang Madura itu katonon, Sahih Ustaz Atok gosong Pak. Padahal beliau enggak sakit. Ternyata dada beliau yang gosong itu diakibatkan karena kepikirannya beliau dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun beliau menahan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kerinduan itu membawa sebab beliau meninggal dunia. Beliau pernah berkata dan diabadikan dalam kitab-kitab sejarah dan di kitab-kitab hadis juga. Beliau mengatakan, "Urqubu Muhammadan fi ahli baitih." Wahai umat Islam, wahai kaum beriman, hormatilah Nabi Muhammad di dalam keluarganya. Maksudnya kalau kamu cinta Muhammad, keluarga cintailah keluarganya. Kalau kamu ta'zim, kalau kamu hormat kepada Rasulullah, hormatilah keluarganya. Cinta sejati seseorang adalah manakala dia juga mencintai orang-orang yang punya hubungan dengan kekasihnya. Itu adalah cinta sejati. Kan tidak mungkin para bapak kita datang kepada Pak Fulan misalnya, "Pak, saya senang kamu, saya hormat kepada kamu, tapi saya sama anak kamu benci banget." Kira-kira senang enggak bapak ini? Tidak akan senang. Walaupun kita sudah menyanjungnya setinggi langit, tapi kalimat terakhir itu yang akan pasti menyakiti dia. Demikian halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Hasan Basri, bukan Ustaz Hasan Basri, Imam Hasan Basri ini muridnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sebagian ulama mengatakan beliau itu sayyidut tabi'in, paling mulianya kaum tabi'in, ada khilaf. Beliau mengatakan, "Demi Allah, andaikan aku terlibat dalam pembunuhan Imam Hussein, kemudian aku diberi pilihan oleh Allah, apakah kamu mau surga apa masuk neraka? Demi Allah, saya milih masuk neraka. Karena di surga saya pasti ketemu Nabi. Bagaimana, di mana saya akan meletakkan wajah Nabi sementara saya membunuh cucunya? Lebih ringan azab neraka bagi Imam Hasan daripada memandang wajah Rasulullah sementara Rasulullah benci sama dirinya." Inilah ma'asyiral muslimin yang harus kita waspadai zaman sekarang. Ada usaha-usaha untuk menjauhkan kita dari keluarga Nabi. Ada usaha-usaha untuk menjauhkan kita daripada kiai. Tujuannya satu, melaksanakan rencana-rencana orang-orang kafir untuk menguasai negeri kita Indonesia tercinta ini. Sekali lagi, kalau baca bacaan yang arahnya ke sana, lebih baik dimatikan saja, baca bacaan lain yang lebih bermanfaat. Takut hati kita terpengaruh. Kalau sudah terpengaruh, kita yang rugi para bapak. Habaib itu tidak akan mengambil keuntungan dari cinta kita. Habib Abdullah misalnya dicintai oleh 1000 orang, dia tidak akan naik pangkatnya gara-gara dicintai 1000 orang. Kalau dia naik pangkat itu karena amal beliau sendiri, karena ibadahnya. Tetapi yang akan mengambil manfaat dari cinta ini adalah kita. Kita yang akan beruntung. Karena Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Ada satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata sah? Kapan hari kiamat ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Madza a'dadta laha?" Kamu sudah mempunyai persiapan apa kok nanya-nanya kapan hari kiamat? Si sahabat ini mengatakan, "Tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya punya cinta kepadamu." Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Kelak di hari kiamat, seseorang akan dibangkitkan dan dikumpulkan dengan kekasihnya di dunia. Alangkah bahagianya kalau kita cinta kepada Ahlul Bait. dengan harapan nanti kita dipandang oleh mereka, dipandang oleh kakek mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak punya ibadah para bapak, kata Habib tadi, kita enggak punya sedekah, kita enggak punya amalan sunnah, enggak. Apalagi yang akan kita harapkan nanti di hari kiamat selain kedekatan kita dengan keluarga Rasulullah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada satu pesan Abuya Al-Habib Hasan kepada Ustaz Yahya. Ustaz Yahya ini Masya Allah, dulu di pondok, di samping belajar, beliau juga sering apa namanya, kata orang Madura itu ngabdi, khidmah, tukang cukur beliau. Kalau jam 2 malam itu nyukur Abuya. Sambil nyukur itu beliau sehat. Di antara nasihatnya, cintai keluarga Nabi, cari keluarga Rasulullah. Kalau kamu ingin dapat keberkahan, ini yang ingin saya sampaikan kepada murid-murid Abuya, kepada para muhibbi simpatisan Abuya. Mari kita berusaha untuk mendekatkan kembali kita kepada habaib, kepada ulama, karena dua kelompok ini adalah harapan kita nanti di dunia dan di akhirat. Hadza minni wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.